بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جمعكم مسلمين رحمكم الله. Yang akan kita bincangkan pada kali ini ditemakan yaitu apa itu akidah. Dan jika ada waktu mungkin kita juga akan membahas sebuah doa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu nanti, insyaAllah setelah pembahasan mengenai akidah. Telah berlarut zaman kita hidup, ya, sering mendengar istilah namanya akidah. Maka perlu kita mengetahui makna dari istilah tersebut, dari segi bahasa asalnya itu bahasa Arab, maupun dari segi istilah syariat. Tentu akidah berasal dari kata aqd, ain, qaf dan dal, yang makna aqd itu sendiri itu beragam makna tapi serupa. Maknanya seperti mengikat atau ikatan, pertalian, persimpulan, kaitan, keterikatan dan seterusnya. Itu akad. Makanya kita mengenal akad. Dalam fikih Islam juga ada macam-macam akad, ya. Yang paling masyhur akad jual beli, ya, aqdul bai'. Dengan beragam macamnya. Akad jual beli dengan beragam macamnya. Ya. Mau dia akad jual beli taksit, yaitu barang dapat kemudian DP dan sisanya ngutang dengan jumlah total yang lebih dari bayar tunai, ya, itu akad. Dan segala jenis macam akad jual beli yang banyak macamnya. Juga ada akad dalam Islam, akad yang masyhur dan mayoritas kita sudah memperhatikan, yaitu akad nikah. Kalau akad jual beli udah setiap hari, Pak, kita jual beli, kan? Ya minimal membelilah rata-rata kita. Ya. Antum datang ke Masakan Padang, ya, kemudian bayar, itu udah jadi akad itu. Ya. Ada akad nikah. Ya. Sebagian atau mayoritas orang sekali seumur hidup. Walaupun cita-citanya enggak sekali, ya. Masya Allah. Ya. Akad nikah. Disebut akad kenapa? Karena ada ikatan antara A dengan B, antara dua orang yang berakad. Kalau dalam akad jual beli, antara yang membeli dengan yang menjual atau perwakilan mereka, gitu kan? Atau perwakilan pembeli atau perwakilan penjual, kan bisa itu, ya kan? Boleh. Itu misalnya kita mau beli barang, tapi kita nggak sanggup ke tempat tersebut, ya udah kita wakilin. Penjualnya juga mewakilkan kurirnya, maka ini terjadi akad sah, nggak masalah. Ya, pembeli dan penjual atau perwakilan dari pembeli atau penjual. Kemudian juga ada akad nikah, kan itu akad antara kita laki-laki nih, yang mempelai laki-laki dengan wali atau wakil dari wali, jika memang walinya udzur untuk bisa hadir. Ya, itu akad. Ikatan ketika, ya, saya nikahkan misalnya putri saya, ya, dengan siapa namanya ikhwan ini, ya kemudian dengan mahar ya, biasanya kita tradisi seperangkat alat sholat tuh, masih laku nggak tuh sekarang? Ya, seperangkat alat sholat pas udah nikah jarang sholat, masya Allah. Nah ini seperangkat alat sholat dengan mobil misalnya, masya Allah, mahar. Ya. Nah ini akad. Kalau tradisi kita salaman pak ya. Ah, kemudian yang prianya bilang saya terima ya, dan seterusnya. Selesai itu akad ketika udah sah, setelah dia melafalkan qabul itu laki-lakinya ini, maka sah itu menjadi suatu akad pernikahan dan udah boleh bercampurlah antara dia dengan istrinya itu ya. Dan boleh bercampur ya. Taib. Itu kenapa disebut akad pak? Karena ada ikatan. Kalau jual beli, ikatan jual beli ya, terikat dengan harga. Kalau misalnya akad nikah terikat dengan ikatan pernikahan sampai mati, atau kalau belum mati cerai misalnya, sampai cerai ya, atau sampai fasakh berpisah. Tapi itu masalah fikih. Nah dalam istilah syariat, akidah itu adalah sesuatu yang diyakini dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan. Itu akidah. Akidah adalah hal yang diyakini dengan keyakinan yang kuat dan tanpa keraguan. Jadi kalau misalnya masih ragu, dia percaya tapi agak ragu, ah berarti belum menjadi akidah, melainkan masih sebuah keraguan. Ya. Kalau antum ditanya di manakah Allah? Jawabannya biasanya beragam antara individu dengan individu lainnya. Padahal selama ini itu kita menyembah Allah. Ditanya di mana Allah, jawabannya berbeda. Lalu di manakah Allah? Ya saya enggak nanya antum, nanti jawabannya berbeda juga, jangan-jangan. Pokoknya jawab final. Kata seorang budak wanita, fis sama, di atas langit. Maka di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, di atas arsy beristiwa. Ya, bersemayam. Baik, itu jawabannya. Yakin enggak antum kalau Allah itu di sana? Yakin, harus yakin. Kalau ragu-ragu, berarti belum, akidahnya belum tepat, sesuai, belum benar. Maka harus dibenahi. Dan akidah tentang hal yang gaib seperti ini harus sesuai dengan dalil. Ya, sesuai dengan dalil, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak Allah namakan dirinya dengannya melalui Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi, enggak boleh. Atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau hadis. Contohnya kalau misal di antara kita ada yang bilang, "Oh, Allah itu maha dahsyat." Apa itu maksudnya? Apa ada dalam Al-Qur'an makna sifat Allah yang maknai maha dahsyat? Ya? Atau kadang-kadang anak-anak muda sekarang ada bilang, "Buh, takdir Allah emang gokil." Wah, ini apa kayak gini? Gokil itu apa artinya? Gila artinya. Masya Allah, ini penghinaan. Ya, jadi jaga lidah gitu loh. Kalau kita enggak tahu, jangan asal bicara mensifati Allah, mensifati takdirnya dan seterusnya. Tapi kita yakin Allah Ta'ala di atas langit. Bahkan kalaupun ya ada di antara kita ragu karena ada jawaban Allah di mana-mana, itu lebih meragukan lagi seharusnya. Ada yang jawaban Allah di hati kita, itu lebih meragukan lagi seharusnya. Ada yang menjawab Allah di mana? Enggak tahu karena enggak kelihatan. Lah ini enggak, selama ini kemana aja tuh nanti? Siapa, kepada siapa engkau menyembah gitu kan? Sementara sudah Allah kabarkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Sang Rahman itu Allah di atas langit bersemayam. Kemudian dalam hadis juga tadi sudah saya tuturkan. Dan hadis itu sahih. Hadis tersebut sahih. Maka kita harus yakin, Pak. Kalau ragu terus selama ini kita itu berdoa itu ngadep kemana? Ngadep ke kiblat. Oke, ngadep ke kiblat. Tapi tangannya menengadah ke atas atau ke bawah ini? Hah? Ke atas. Ini berarti fitrahnya manusia mengetahui bahwasanya Allah di atas. Walaupun dibilang secara nalar enggak mungkin Allah di atas langit. Karena apa? Kalau di atas langit berarti membutuhkan tempat. Ini kalimat muter-muter, Pak. Sejak kapan di zaman salaf itu dipermasalahkan Allah tidak membutuhkan tempat, tidak enggak usah ngomong kayak gitulah. kalau mau dilogikakan, banyak hal gaib yang tidak bisa masuk logika sehingga kita mengingkarinya lama-lama. Karena syaitan tuh bermain, membisik di telinga kita sampai ke kalbu kita. Coba nih misalnya, sekarang sepakat nggak? Nggak usah jawab, nggak apa-apa. Sepakat nggak? Kalau Allah itu di atas langit, nggak usah jawab. Sepakat, oke? Okay? Diamnya berarti setuju, oke? Okay? Nah, Allah di atas langit, kan? Kemudian antum nalarkan, padahal sudah ada kabarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nalar gimana? Nalar manusiawinya gimana? Kalau Allah di atas langit, saya ragu. Berarti belum jadi akidah ini, karena masih punya keraguan dan syubhat. Nah, kita nalarkan gimana nih? Kalau nalar manusia, padahal nggak boleh menalarkan kayak gini. Kita tahu bahwasanya antum ini kira-kira menganggap bumi ini flat atau round. Maksud siapa akidahnya flat earth di ini? Ah, baru-baru ini kan isu-isunya bumi itu flat, ya kan? Flat, ya. Flat berarti udah datar gitu aja. Tapi kan kita secara apa ya? Seperti udah tabiat, udah fitrah kita menganggap bumi itu bulat ya. Oke, kita sepakatlah ya, bumi itu bulat. Oke. Sekarang langit di mana, Pak? Di atas bumi bukan? Di atas bumi. Berarti langit itu mengelilingi bumi bukan? Iya, mengelilingi bumi. Kemudian coba nalarkan sebagaimana sebagian orang menalarkan begini. Bumi, ya kan? Bulat. Kemudian di atasnya langit. Katanya Allah di atas langit. Berarti kan ini bulat. Berarti Allah di mana? Nah, kan? Jadi heran kalau Allah di atas langit, bukankah setiap sisi itu ada langit? Berarti Allah di mana, gitu kan? Bingung lama-lama. Lama-lama jadi apa? Oh, enggak. Allah enggak di atas langit. Tuh lihat. Padahal sudah jelas dalam hadis, sudah jelas dalam Al-Qur'an. Itulah, Pak, ketika sesuatu itu berkaitan dengan hal yang gaib, terutama berkaitan dengan rububiyah Allah, maka cukuplah dengan Al-Qur'an dan hadis, selesai. Udah selesai. Kita enggak ditanya nanti sesuatu yang tidak bisa kita nalarkan, enggak ditanya. Udah, cukup aja sesuai dengan apa yang Allah ucapkan, apa yang Rasul kabarkan, selesai. Itulah akidah. Dan jangan ragu kalau misalnya sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya dalam masalah akidah. Nah, gitu kan? Baik, ya. Kalau mau dinalarkan lagi malaikat misalnya. Malaikat Jibril ada enggak? Katanya ada, ya kan? Kalau misalnya ada, berarti ngapain dong malaikat Jibril sekarang? Katanya tugasnya nyampein wahyu. Sekarang udah nggak ada wahyu. Ada si Wahyudin gitu kan, tapi sekarang nggak ada wahyu. Bener ada Wahyudin di sini, ya. Lah, terus ngapain dong malaikat Jibril sekarang? Nggak usah ditanya. Apa urusan kita, gitu kan? Terus kalau mau dilogikakan, bubar itu akidah. Kemudian ada nggak malaikat maut? Bener nggak sih ada malaikat maut? Katanya satu malaikatnya atau berapa sih sebenarnya? Bukankah di tiap kecamatan tiap hari itu ada aja yang mati, ya kan? Sibuk dong malaikat maut. Lah, ngapain mikirin gitu? Gak usah dipikirin. Lama-lama kalau dipikirin, setan tuh, iblis, apa anak buahnya itu apa bisikin, gitu kan? Lama-lama jadi syubhat, lama-lama jadi ateis, naudzubillah, atau semi ateis, atau akidahnya rusak lah minimal. Itu yang diinginkan oleh setan dan kawan-kawannya. Makanya dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah memberikan wanti-wanti dan kisi-kisi. Wanti-wanti nih, kalau misalnya ada yang membisiki kepada kamu, siapa yang menciptakan bumi? Kamu jawab di hati, Allah. Ada yang bisikin lagi, siapa yang menciptakan langit? Kamu jawab, Allah. Kemudian dibisiki lagi lama-lama, kronologis ya, lama-lama ditarik-ditarik sampai siapa kemudian yang menciptakan Allah? Ini syaitan ini, bisikan syaitan. Maka mulai dari sinilah kata Rasulullah. Maka kalau misalnya ada pertanyaan kayak itu, maka ucapkan ta'awudz, yaitu berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, gitu ya. Dan bisikan syaitan enggak cuma itu doang temanya. Temanya banyak. Sama kajian-kajian tematik kalah temanya. Banyakkan temanya setan. Orang setiap manusia kok dititipin jin, ya kan? Antum jangan merasa bebas sama jin. Anda juga gak merasa bebas. Kadang-kadang kita mimpi buruk, kadang-kadang lagi tidur dibisikin begini begitu, jangan, gak usah kayak gini, ya. Dan seterusnya, ya. Itu ada tuh. Nah, kalau akidah kita gak kuat, belum akidah namanya, Ya. Taib, jangan sampai syaitan itu menggerogoti akidah kita dengan bisikan-bisikan yang mencederai keyakinan kita di kalbu. Karena kalau misalnya akidah sudah bobrok, maka udah. Mau amalnya sebanyak apapun, takutnya nanti dia sampai ke syirik. Ya. Dan kadang-kadang atau sering kali, bukan kadang-kadang, syaitan itu melogikakan suatu permasalahan kemungkaran sehingga masuk ke logika kita. Ya. Dan untuk kebenaran kadang dijadikan ilogis, tidak logis. Yang tadi tuh, Allah di mana? Di atas langit. Oh, masa sih di atas langit? Bukankah bumi itu bulat, kemudian semuanya langit? Berarti Allah di mana dong? Nah, itu kan setan yang bikin permisalan seperti itu. Kemudian dibisiki ke manusia. Oh, ya juga ya, masuk akal juga. Itu kan. Nah, kalau misalnya kemungkaran, ya dibuat logis oleh setan. Dibisikin kita nih. Ya. Jadi masing-masing ada, Pak. Yaitu tentang akidah. Tentang akidah pakai qaf. Nah, akidah itu ada yang batil, ada yang hak. Ada yang hak, ada yang batil. Yang hak adalah yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman salaf. Salaf yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat Nabi, para tabi'in, dan pengikut tabi'in. Itulah mereka. Akidah gak bisa kita buat-buat sekarang. Gak bisa. Ada akidah baru? Gak bisa, gak ada. Akidah itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Ya. Akidahnya para nabi sepakat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua sama akidahnya tentang Allah, tentang adanya malaikat, tentang ini, tentang itu. Adapun hukum fikih, maka kadang-kadang bisa ditolerir perbedaannya untuk hukum fikih, ya. Adapun untuk masalah akidah, maka diperketat. Gitu, Pak. Jadi untuk masalah akidah kita harus selektif. Jangan sampai keyakinan kita goyah gara-gara misal ada orang ya kelihatannya berpeci atau bersurban, tapi ternyata di balik itu dia adalah dukun misalnya. Ada orang jenggotan tapi di balik itu dia ya, menawarkan kesesatan demi kesesatan dalam masalah akidah. Jadi memang ada yang namanya dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Ya. Dan akidah itu penting untuk dijaga karena syubhatnya selalu ada. Syaitan selalu membuat syubhat baru. Syubhat itu kesamaran yang tidak bisa kita temukan jalan keluarnya kecuali dengan tawakal kepada Allah, minta sama Allah dan menuntut ilmu dengan benar dari guru yang selamat akidahnya. Ya. Jadi berhati-hatilah bapak-bapak sekalian. Karena kalau misalnya akidah kita sudah dicolong sama syaitan, mau amalan sedekah kita banyak seberapa pun, itu bisa gagal, udah hancur itu. Lain asyrakta lahbatna amalak. Kalau misalnya kamu buat syirik besar, udah hancur itu amalan kamu. Ya, na'udzubillah. Makanya kita harus takut dan berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan banyak-banyak berdoa. Minimal ya Allah, minimal kalau gak bisa bahasa Arab, minimal dengan bahasa Indonesia, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kesyirikan. Ya, baik kecil maupun besar. Pak, itu tentang akidah, Pak. Simpelnya seperti itu, Pak. Ilmu akidah ini punya beberapa nama. Di antara namanya adalah ilmu tauhid, misalnya. Tauhid yaitu ilmu akidah. Akidah ilmu tauhid. Kemudian juga kadang dikenal dengan nama ilmu as-sunnah. Itu di zaman dulu disebut ilmu akidah itu disebut ilmu sunnah. Sunnah di sini maknanya bukan dianjurkan, mustahab, bukan. Ya, kalau misalnya kita kan kadang-kadang di fikih, oh ini hukumnya sunnah, maksudnya dianjurkan. Tetapi sunnah di sini yang dimaksud adalah jalan hidup Nabi, yaitu akidahnya Nabi. Sunnah di sini maknanya jalan pikiran, jalan hidup, manhajnya Nabi. Nah, ini sunnah. Jadi kadang ilmu sunnah maknanya bisa ilmu akidah. Kemudian juga ilmu akidah bisa diberi nama dengan ilmu syariah. Walaupun di kekinian ilmu syariah itu lebih dekat atau lebih biasa disebut untuk ilmu fiqih. Ya. Misal di Ripia kita dulu belajar di Fakultas Syariah. dan itu isinya fikih rata-rata. Nah, syariah di sini maksudnya fikih. Tetapi zaman dahulu seperti misalnya Imam Al-Ajuri punya kitab tentang akidah namanya kitab Asy-Syariah. Syariah yang dimaksud akidah. Tapi kemudian juga ilmu akidah disebut juga dengan Al-Fiqh Al-Akbar. Al-Fiqh Al-Akbar yaitu fikih yang besar. Jadi fikih, ilmu fikih terbagi menjadi dua. Ada fikih akbar yaitu akidah, dan ada fikih asghar yaitu pengaji atau ilmu tentang amalan dan ritual ibadah seperti bersuci, sholat, zakat dan seterusnya. Itu fikih asghar. Kalau fikih akbar adalah akidah. Sebagaimana al-imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau juga punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar dan itu berkaitan dengan akidah. Kemudian juga ilmu akidah bisa dinamai juga dengan ilmu usuluddin. Usuluddin, usul maknanya pondasi-pondasi atau asas-asas. Ad-din agama. Karena akidah ini adalah bagian yang tervital dan terpenting dalam agama kita, maka akidah disebut juga dengan usuluddin. Ya. Jadi banyak macam. Ada ilmu akidah sama dengan ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu syariah, ilmu fikih akbar, ya, ilmu usuluddin. Begitu Pak ya. Jadi insyaallah sudah paham sedikit tentang masalah atau globalnya kajian apa itu akidah. Kemudian tema kedua, maaf ada dua tema nih kayaknya nih. Enggak apa-apa insyaallah bermanfaat. Tema kedua adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya doa yang semoga tuh kita pernah mendengarnya dan semoga kita pernah mengamalkannya dan semoga kita juga ingin mengamalkannya kemudian. Pertama, atau doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min hadhil arba' atau min al arba'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, meminta perlindungan kepada Engkau dari empat hal ini. Ada empat hal yang Rasulullah minta perlindungan darinya supaya enggak kena empat hal ini pada dirinya. Yang pertama adalah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua min qalbin la yakhsha', dari qalbu jantung hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tak lekas kenyang. Dan yang keempat, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar atau dari doa la yustajab, yang tidak diistijabah oleh Allah. Empat hal Pak, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, min, ada ingat? Dari apa yang pertama? Min? Ah? Min ilmin la yanfa', kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Loh, kok ilmu tidak bermanfaat ya? Emang ada ilmu yang tidak bermanfaat? Loh, jangan salah. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Sebagaimana tidak semua ilmu itu dimanfaatkan, kalaupun ia bermanfaat. Ya, jadi Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yuk kita kupas. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ada dua macam. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ada dua macam. Yang pertama, yang memang tidak ada manfaatnya. Maksudnya syariat tidak akan mengakui manfaatnya. Jadi yang pertama apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Secara zat tidak ada manfaatnya ilmu itu. Maksudnya agama kita tidak sama sekali mengakui adanya manfaat dari ilmu tersebut. Ini yang pertama, camkan dulu nih Pak. Jadi yang pertama apa? Ilmu yang secara zat tidak diakui oleh agama Islam ada manfaatnya? Enggak ada, enggak diakui. Ilmu ekonomi contohnya bukan? Bukan. Ada manfaatnya besar itu dan diakui oleh Islam kalau memang tujuannya bagus. Ilmu botani, oh dimanfaatkan. Nah terus apa contohnya? Contohnya adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ mereka orang-orang Bani Israel itu mereka belajar atau mempelajari apa yang bermudarat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Apakah itu konteksnya dalam masalah sihir? Sihir ini tidak akan diakui manfaatnya oleh Islam, bahkan sihir ini syirik, syirik besar. Ya. Jadi kalau make jin mau walaupun buat pengobatan syirik besar. Ya. Itu harus di harus benar-benar kita sepakati itu. Ya. Sehingga orang tuh hilang tawakalnya, ini bahaya nih. Ya. Beda dengan dokter karena ada medis. Ya, itu memang udah bisa dibuktikan secara ilmiah. Adapun kalau misalnya memakai jin untuk menyembuhkan pasiennya, Masya Allah, ini jelas. Ya. Nah, sihir itu apapun yang merubah suatu kondisi menggunakan jin, ini sihir. Mau untuk pengobatan kek, mau untuk santet kek, mau untuk pelet kek, mau untuk mengharmoniskan rumah tangga orang kek, semua itu sihir, syirik besar. Selesai. Terus enggak usah dikatrolin di lobi, tapi kan untuk kebaikan supaya pasangan suami istri melekat. Ya Allah. Minta sama Allah kalau misalnya kita pengen harmonis sama istri kita. Kata Rasulullah, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kok mintanya sama Pak Dukun atau Kiai Dukun atau Mbah Dukun atau orang pintar atau paranormal atau orang indigo atau yang bisa ngelihat atau tinggalkan mereka semua. Kenapa? Mereka ini sebagian besarnya penipu lah, enggak usah deh. Ya, mereka sendiri enggak bisa kok. Lihat banyak dari dukun-dukun itu anaknya atau enggak harmonis sama istri sama mantunya sendiri kan. Lihat banyak perceraian yang terjadi untuk anak-anaknya dukun. Mereka sendiri nggak bisa mengharmoniskan rumah tangga anak-anak mereka. Banyak, ya. Maka nggak usah percaya sama mereka. Kata Rasulullah, jika kamu minta, minta sama Allah. Jika kamu minta pertolongan sama Allah. Yang punya hatinya istri kita adalah Allah. Makanya kita kan minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu udah masyhur, semuanya tahu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Istri gak suka sama kita atau hubungan kita kurang harmonis itu kan karena hati itu menjauh. Yang bisa menggerakkan hati dan bisa membalikkan hati ke keadaan positif hanyalah Rabbul Alamin. Oh, tapi kadang-kadang bisa tuh pelet tuh bisa kayak gitu. Gak usah itu, udah lupain. Itu adalah hanyalah talbis, penipuan semata. Lihat nanti ke depannya dosa, dosa besar, bahkan keluar dari Islam takutnya, ya kan? Gitu. Baik, jadi sihir itu tidak ada manfaatnya. Makanya kata Allah, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka belajar apa yang bermadarat bagi mereka. Dikiranya bakal bermanfaat, itu tipuan belaka. Betapa adanya orang pasien disembuhkan oleh dengan izin Allah. Disembuhkan melalui dukun. Saya merasa fresh setelah ke dukun ini. Pinter nih dukun, padahal cuma pakai telur doang. Padahal cuma nyolek-nyolek gini doang. Tapi langsung fresh saya. Lihat seminggu kemudian, nanti lihat sakit lagi. Malah nambah jinnya. Kenapa? Karena mengobati penyakit dengan sihir. Mengobati penyakit dengan jin. Lah gimana? Ya karena kita gak bisa ngelihat, makanya ngerasa fresh. Coba kalau ngelihat, jin masuk gitu ke kita, na'udzubillah. Gitu. Ya. Tawakal 'alallah. Kalaupun mau ruqyah ngejampi-jampi pakai ayat Al-Qur'an sesuai dengan sunnah Nabi. Jampi-jampi itu bahasa Sunda ya, bahasa kita. Bahasa syariahnya ruqyah gitu. Dan ruqyah pun ada aturan. Karena ruqyah artinya adalah doa dan doa adalah ibadah dan ibadah harus sesuai sunnah. Ya enggak? Logikanya masuk enggak? Logika masuk, dalil juga masuk, Pak. Ya, insyaallah ya. Jadi enggak ada manfaatnya itu. Walaupun ajaib. Ya, ajaib itu kan karena fitnah, ujian aja. Seberapa sih kokoh akidah kita gitu kan? Tapi kemudian ilmu lagi yang ya memang ilmu tapi nggak bermanfaat. Ilmu tentang musik, ya, alat musik, mainin gitar, pintar ngulik fret-fret gitu. Wah, masya Allah. Eh, bisa gitar solonya cakep lah. Niruin siapalah gitaris. Ada manfaatnya dalam Islam. Maksudnya Islam mengakui nggak manfaatnya? Enggak, nggak mau mengakui. Beneran? Ulama mana yang mengakui adanya manfaat musik untuk kejayaan kaum muslimin? Ada nggak? Kalau ada, silakan bilang. Dan kapan sih ulama tersebut ngomong? Apakah di abad salaf, di zaman salaf, di zaman sahabat Nabi ada yang bilang gitu? Enggak ada. Ya kan? Padahal pada sahabat, zaman sahabat Nabi itu dakwah sangat butuh penerimaan dari orang, tapi enggak pakai itu. Ya kan? Coba logikanya dimainin, Pak. Ya kan? Kemudian, ya udah itulah, sihir, main alat musik, beneran enggak ada manfaatnya. Malah bisa nambah dosa. Ya. Jadi enggak usah dipelajarin hal kayak gitu. Tapi kemudian itu kan tadi yang pertama, ilmu yang secara zat tidak ada pengakuan dari syariat manfaatnya, enggak ada. Yang kedua, ilmu yang kedua ini ilmu yang memang ada manfaatnya. Tadi kan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang model kedua ini ada manfaatnya, tapi jadi tidak bermanfaat. Itu ada dua macam. Ilmu yang sebenarnya itu ada manfaatnya, syariat Islam mengakui manfaatnya, tetapi tidak bermanfaat. Ilmu yang pertama dari jenis kedua ini adalah ilmu dunia yang membuat orang lupa atau lalai akan akhirat. Ilmu dunia yang tidak membuat orang dekat kepada Allah. Ilmu kita apa, Pak? Antum bisa manajemen, antum bisa marketing, antum bisa masalah ekonomi, antum bisa masalah konstruksi bangunan, masya Allah, mahir. Tetapi tidak pernah dengan pekerjaan itu antum berpikir bahwa saya ilmu ini dari Allah, bahwa saya ilmu ini karunia dari Allah, bahwa saya harus bersyukur dengan ilmu ini, ilmu dunia. Pernah enggak berpikir seperti itu? Kalau ternyata selama ini kita itu mempelajari ilmu dunia dan menerapkannya dalam pekerjaan kita, dan kita jarang ingat Allah, maka ini persis seperti yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu, mereka mengilmui yang tampak di dunia, yaitu tentang dunia itu paling hebat. Lihat film-film Hollywood, gimana, wah masya Allah, ya, scenery-nya bagus, gambarnya dan seterusnya, alur ceritanya, waduh, hebat bisa bikin kayak gitu. Tapi apakah itu mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, Rob mereka, kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak sama sekali. Para pinter banget. Wahum anil akhirati hum ghafilun, dan tentang akhirat mereka lalai. Jangan sampai kita capek kerja, capek nuntut ilmu dunia, menerapkannya, mengaplikasikan di pekerjaan kita, dan kita lalai akan Allah. Ini berarti ilmu kita walaupun datang duit, gede duitnya, tidak bermanfaat karena tidak memberikan sesuatu untuk akhirat kita. Berbeda dengan orang misalnya dengan ilmu dunianya itu dia ada niatan yang bagus lillahi ta'ala untuk akhiratnya, untuk kaum muslimin. Beda. Bahkan ada orang misalnya, misal dia itu ahli dalam masalah rumput. Misal aja, dia tahu segala jenis rumput. Setiap kali dia melihat ragam jenis rumput itu, dia selalu dah subhanallah, ini ciptaan Allah. Itu kayak gitu doang tuh. Itu masya Allah, itu ilmu yang bermanfaat itu. Iya. Ya. Itu yang pertama, ilmu dunia yang membuat seseorang itu lalai akan akhirat, padahal ilmu dunia tersebut bermanfaat. Yang kedua, dari jenis kedua, ilmu agama. Loh, ilmu agama gak bermanfaat? Loh, ilmu agama pasti bermanfaat. Gak ada ilmu agama gak bermanfaat. Ilmu agama itu bermanfaat, tetapi pemiliknya ini tidak mengamalkannya atau tidak berazam untuk mengamalkannya. Enggak bermanfaat itu. Tidak mengamalkannya atau tidak berazam untuk mengamalkannya, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat. Iya. Misalnya tahu, ya, tahu bahwasanya pergi ke dukun. Maaf ini saya menyinggung dukun terus karena enggak ada dukun di sini, jadi saya singgung. Kalau ada tambah saya singgung lagi. Nah, pergi ke dukun itu syirik. Minta-minta sama dukun syirik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan fas'alahu ya, fas'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi orang paranormal, sok pinter yaitu yang seperti itu. Kemudian nanya doang. Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Tidak diterima salatnya 40 malam. Jadi sama seperti orang minum khamr. 40 hari ke depan salat enggak diterima, tapi tetap wajib salat. Jangan bilang saya tadi baru ke dukun loh. Ah, berarti 40 hari saya enggak salat. Enggak bisa gitu. Tetap harus salat, cuma enggak diterima. Enak enggak? Enggak enak. Makanya enggak khusyuk salatnya kadang-kadang orang yang telah pergi ke dukun walaupun cuma nanya. Bagaimana kalau misalnya nanya kemudian benerin dan ikut dengan petuah dukun itu untuk masalah-masalah gaib ini? Kata Nabi SAW, "Man atakahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, kemudian membenarkan apa yang dia omongi tentang hal-hal gaib, ya, ya bukan tentang hal lain. Misalnya, "Hei Pak, apa kabar?" "Baik." "Oh, enggak percaya kamu dukun." Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya, tentang hal-hal gaib. Ya, misalnya, "Pak, saya sakit nih, Pak. Ya, kira-kira apa obat yang mujar buat saya?" "Oh, kamu ini ada itu ada. Ada dua di belakang kamu itu." "Apa, Pak?" "Enggak ada siapa-siapa. Itu dua saya ngelihat itu." Ya. Entah dua apa gitu. Tapi, "Ya udah saya percaya." "Ah, ini percaya kayak gini. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Telah kufur terhadap apa yang Nabi Muhammad turun dengannya, itu kufur dari Islam. Maka hati-hati, Pak. Jauhi mereka, ya. Tahu kayak gitu tapi enggak diamalin, malah justru tetap aja bodo amat lah sama hadis itu. Nauzubillah. Ini berarti ilmunya enggak bermanfaat. Kita berlindung dari perbendaharaan ilmu yang tidak bermanfaat buat kita, maksudnya tidak kita amalkan, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengannya, gitu kan? Baik, gitu Pak ya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu ada macamnya. Ada yang memang secara zat memang enggak ada manfaatnya, enggak diakui masyarakat ada manfaatnya. Ada juga ilmu yang sebenarnya diakui oleh syariat Islam ada manfaatnya, tetapi ilmu ini ya tidak diamalkan, tidak membuat orang makin takut sama Allah. Kalau ada pertanyaan di kirim ke sini Pak ya, atau dititipin ke panitia. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kalbu yang tidak khusyuk. Berlindung dari kalbu yang tidak khusyuk. Kalbu itu jantung. Di sinilah jiwa kita nih, nyawa kita di sini. Nah, bagaimana kalbu yang enggak khusyuk, Pak? Kalbu yang enggak khusyuk itu salat kemana pikirannya? Ya bukan kita semua lah ya. Susah khusyuknya. Khusyuk itu kan artinya kan tunduk. Tunduk itu bukan cuma nunduk kayak gini doang. Hatinya dulu yang terpenting. Karena ada kalanya seseorang sholatnya nunduk gini, tapi karena ngantuk. Atau nunduk gini karena riya, pengen dilihat khusyuk. Padahal hatinya itu kemana-mana. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dulu para salaf, karena salaf, ba'du salaf yaqul, "A'udhu billahi min khusyu'in nifaq." Saya berlindung kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Bagaimana khusyuknya kemunafikan itu? Khusyuk kemunafikan itu adalah seperti kamu sholat dengan baik karena ada orang yang sedang ngeliatin kamu. Akhirnya ini pamer. Ini khusyuk-khusyuk. Kelihatannya khusyuk. Bacaannya itu sampai menggigil. Ya misal pas di imam. Sampai nangis. Supaya apa? Supaya orang, fulan ini ya, enggak pernah ana nemuin bacaan semerdu ini misalnya, supaya dipuji sum'ah. Nah, na'udzubillah. Tapi kalbu yang khusyuk itu adalah benar-benar kalbu yang tunduk kepada Allah, ingat Allah dan ingat hari akhir. Ya. kita sholat tuh sering gak khusyuk. Kenapa, Pak? Sebabnya apa? Ini sebabnya. Salah satu sebabnya yang terbesar. Ingat di surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk salatnya. Khusyuk fi salatihim. Di dalam salatnya itu khusyuk. Ya. Bahkan ada sebuah hadis, tapi ini dhaif hadisnya. Dikatakan hadisnya dhaif, ya. Cuman ada ibrahnya. Rasulullah SAW kalau sholat di dua rakaat pertama itu seperti ada burung di apa ya, pokoknya kelihatan tuh diem terus, apa khusyuk banget di dua rakaat pertama. Dua rakaat ke berikutnya atau satu rakaat berikutnya kalau maghrib itu agak ringan, tapi dua rakaat pertama itu kuat banget kelihatannya itu. Nah itu khusyuk. Tapi kenapa kok kita sulit khusyuk? Penyebab asasinya kalau kita mau teliti lagi, dan memang ini sudah diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Ayat ketiganya apa, Pak? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari lagu. Berpaling dari lagu. Lagu di sini adalah hal yang sia-sia. Banyak sekali sekarang hal yang sia-sia. Banyak sekali hal yang sia-sia. WhatsAppan gak penting tuh di grup-grup kantor misalnya. Ya, bercanda kesana kemari, ngejek, ngecengin dan seterusnya, ngejodohin orang. Ya, sia-sia tuh. Ya. Atau chatting sama siapa, atau ngobrol di kafe atau semacamnya malam minggu, sia-sia. Kadang-kadang kalau misalnya Sabtu pagi sebelum subuh atau Ahad pagi itu kan kajian di masjid-masjid tertentu. Dari rumah dari Cilangkap itu lewat sebelum Taman Mini itu Masya Allah. Jam 3, jam setengah 4. Itu jam sholat pagi, masih pagi, buta. Sebelum subuh. Itu ada semacam kafe atau apa ya di dekat Taman Mini itu. Jam segitu itu laki perempuan ngakak semua di situ ngumpul. Perzinahan lah pokoknya itu. Atau semi perzinahan. Itu kayak gitu tuh. Itu bukan lagu biasa itu. Karena di masa itu sepertiga malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi thulutsail akhir minal lail." Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah bertanya-tanya, "Siapa yang minta ampunan aku ampuni? Siapa yang minta ini aku berikan?" Itu Allah sedang turun ketika itu ke langit dunia di momentum tersebut sepertiga malam terakhir. Orang-orang ini apa yang mereka lakukan? Coba kalau misalnya mereka suruh mereka sholat subuh, khusyuk gak? Sulit khusyuk, kecuali kalau ketabrak ketimpa musibah baru khusyuk. Baru tuh. Jadi kalau misalnya banyak lalai, Pak, ya sesuatu yang sia-sia diperbuat, itu sulit khusyuknya. Dan itulah kita kalau misalnya memang kita sulit khusyuk, sulit ingat akhir ketika kita sholat. Kemarin di rumah mertua Ana, ada seseorang pria, ya salah satu muridnya mertua Ana. Banyak berkasus itu anak. Ya dulu pernah nabrak, kemudian kemarin sore ya datang. Kemudian curhat ke mertua. Ternyata dapat kasus lagi. Kasusnya apa? Ternyata nabrak orang sampai mati. Keluarganya minta tebusan, ya kan? Daripada kisos, nggak ada hukum kisos di sini ya. Tebusan. Sekian juta, kalau nggak salah 10 juta. Nah dia sebenarnya nggak punya duit. Maka kemudian ya dapat curhat. Curhat terselubung ya, ujung-ujungnya duit, gitu kan? Maksudnya minta sumbangan lah dari mertua anak. Taib. Itu kan kondisi kalau misalnya orang kayak gitu, Pak ya. Kondisi yang benar-benar bergetar ya. Kondisi yang benar-benar down sekali. Baru ngebunuh orang, bayangin. Baru nabrak orang sama dengan baru membunuh orang. Gitu kan. Coba antum misalnya yang, afwan ya. Coba misal di antara kita gitu. Na'udzubillah. Di antara kita yang mempunyai kejadian serupa dengan itu. Baru nabrak anak orang kemudian wafat. Na'udzubillah. Semoga Allah tidak mentakdirkan itu. kita langsung gimana Pak? Nyantai nggak? Nggak bakal nyantai. Hati kita Pak, dak dik duder gitu kan? Oh, serem gitu kan? Nah kemudian datanglah azan maghrib. Tibalah waktu maghrib. Berkumandanglah azan maghrib yang azan maghrib itu berasal dari masjid tepat di depan rumah mertua Allah. Ya. Dengar azan maghrib itu, anak ini atau laki-laki ini usianya paling 18 tahun lah. Enggak, 25 tahun. Sekitar itu atau 26, udah nikah. Pria ini atau laki-laki ini tetap tak bergemik, tetap di tempat di dalam rumah, di atas kursi. Ada kumandang azan di depan menjelang qomat itu. Sampai tetap diem gitu, enggak ada tuh keinginan kembali kepada Allah. Sampai anak marahin, udah mau qomat aja cepetan. Itu padahal baru matiin anak orang, tapi enggak ada perasaan tuh pengen kembali kepada Allah. Tuh bayangkan. Sulit yang khusyuk seperti ini. Kenapa? Banyakkan lalai, Pak. Orang kalau udah lalai terus, ya. Walaupun dia sholat, ya syukur-syukur masih sholat ya. Sulit khusyuknya, sholatnya hampa kosong. Lalai dagang terus, pikirnya itu dagang terus, kosong. Apalagi kalau pikirnya maksiat terus, kosong. Pak ini gimana biasanya Pak? Saya lupa gimana? Azan dulu. Oh lanjut, nanti azan langsung qomat. Oke. Kemudian yang ketiga kita lanjut ya. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak kunjung kenyang. Kalau ada pertanyaan lagi tolong dikasih teman-teman. Dari jiwa yang tidak kunjung kenyang, yaitu dari jiwa yang tidak pernah puas dengan apa yang telah Allah berikan, dari harta, dari materi, dari apa, dari ini ya. Yaitu jiwa yang tidak punya sifat qanaah, atau kadang-kadang orang itu punya penyakit klepto ya. Yaitu yang suka dengan barang orang diambil buat dikoleksi doang. Nah ini kan yang seperti ini tuh ada setonnya Pak. Solusinya gimana? Sadarkan dia itu buruk, gak boleh dalam Islam. Kemudian yang kedua, ruqyah orang ini. Loh kok ruqyah? Emang ada jinnya? Ya. Itu setan yang membisiki untuk dia klepto ya, di ruqyah. Tapi yang terlebih penting adalah disadarkan orang ini. Ya gitu ya Pak. Kemudian Rasulullah meminta perlindungan yang terakhir, wa min du'ain la yustajab, atau wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak dikabulkan. Doa bukan tidak dikabulkan lagi, tidak Allah dengar. Jadi ditutup enggak? Ya. Nih, penting nih kita ketahui Pak. Hadis Nabi SAW agak panjang sedikit tadi Pak. Rasulullah berkata, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Mana ada Allah menerima yang buruk? Enggak. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha amarul mu'minina kama amara bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan suatu perkara kepada orang-orang beriman seperti kita persis seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul juga. Faqala taala, maka Allah taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang halal, makanlah hal-hal yang baik, wa'malu shaliha, dan beramallah amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna 'alim." Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan wahai para rasul. Wa qala ta'ala, ini dalam hadis, dan Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, kita disuruh oleh Allah, "kulu min thayyibati ma razaqnakum," makanlah dari apa yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Kemudian fa dzakara rajulan, kemudian disebutkan seorang pria, yutirus safar, pertama dia itu sedang dalam perjalanan jauh, kedua ash'ath, yaitu kusut, karena kan jalan jauh, dulu kan nggak ada grab ya. Dulu kan nggak ada motor atau mobil atau pesawat, yang ketiga aghbar, penuh dengan debu, ghubar ya, karena kan padang pasir, keringetan nempel tuh debu. Orang kalau safar zaman dulu tuh udah jelek mukanya tuh. Yang keempat, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Ada empat hal yang terjadi pada dirinya, yaitu yang pertama sedang safar, yang kedua kusam karena capek safar, yang ketiga berdebu karena itulah safar, azab dari safar. Kemudian yang keempat menengadahkan tangan ke langit, yaitu minta sama Allah. Empat hal ini adalah sebab-sebab yang menguatkan sebuah doa supaya Allah jawab. Ya benar. Antum kalau misalnya dalam keadaan safar, misalnya mudik ya, mudik kan masya Allah capeknya ya, Ramadan pula gitu. Kemudian udah kusut itu, gak mandi, udah 2 hari dalam bis macet atau di mobil. Kemudian yang ketiga, berdebu. Wah, mungkin mudiknya pakai motor misalnya. Berdebu udah capek. Yang keempat, kemudian minta sama Allah, ya Allah, tolong macetnya hilangkan, gitu kan. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, tapi dia makan makanan haram. Entah makannya secara zat yang haram, dagingnya babi misalnya atau khamar, atau halal tapi karena dapatnya dengan cara yang haram, riba atau semacamnya, itu haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dan juga diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yastajabulah. Maka bagaimana mungkin yang kayak gini dijawab? Lihat, gara-gara seseorang itu enggak benar hartanya, hartanya haram, makannya enggak benar, maka enggak dijawab doanya. Ya, fanaudzubillah. Kadang di sinetron kita melihat, aku sudah banyak berdoa, sudah lama aku berdoa tapi belum pernah Allah jawab. Introspeksi dulu mbak. Siapa tahu sampean itu pekerjaannya enggak benar, atau siapa tahu sampean selama ini memakan harta yang haram. Coba introspeksi. Ya. Tapi jadi itu empat hal yang Rasulullah berlindung kepada Allah darinya, yaitu satu, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, dari jiwa yang tak kenyang. Yang keempat, tak pernah puas jiwanya. Yang keempat, dari doa yang tidak dijawab atau tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan untuk penuntut ilmu agama yang baru mulai, mana yang didahulukan, belajar akidah atau tauhid? Akidah dan tauhid itu sama. Akidah adalah pelajaran seperti yang tadi, itu sinonim. Akidah adalah tauhid, juga usuluddin itu sama. Kalau dimaksud belajar akidah atau fikih misalnya, ya porsinya lebih banyak akidah, tetapi tetap dia harus belajar fikih juga. Jadi jangan mentang-mentang dakwah kita dakwah sunnah, dakwah akidah, jadi tauhid mulu pembahasannya. Tentang sholat biarin aja, apa ada yang sholat, gak bisa. Jadi akidah kita belajar, fikih juga belajar, tetapi porsi untuk akidah itu harus lebih banyak daripada porsi untuk fikih. Kenapa? Karena lebih asasi akidah dibandingkan fikih. Bukan berarti kita meremehkan fikih. Anda juga ngajar fikih juga, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menjawab pertanyaan anak kecil ketika bertanya Allah di mana? Jawabannya sesuai dengan jawaban yang Rasulullah SAW aminkan, yang Rasulullah SAW benarkan. Anak kecil bertanya, Pak, Allah di mana sih? Jawablah sesuai dengan jawaban akidah Ahlussunnah. Jangan jawab dengan logika. Ya, jangan biasakan kayak gitu untuk anak bahkan. Itu jawablah, Allah itu di atas arsy deh. Nah, ya, atau siapa namanya? Arsy itu apa sih? Oh, arsy itu adalah makhluk Allah, sebutkan sebagaimana sabda Nabi. Oh, berarti enggak mungkin anak kecil itu akan bilang, oh berarti Allah membutuhkan tempat ya? Enggak, anak kecil enggak bilang. Jadi enggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, jadi Allah itu di atas langit sana, di atas langit ketujuh, di atas arsy. Kalau enggak tahu arsy itu apa sih, kayak gimana sih, Pak? Bilang, Bapak juga belum tahu, Nak. Udah cukup, jangan direka-reka. Ini gaib. Pokoknya gaib-gaib enggak usah dia. Enggak, kalau enggak tahu udah, wallahu alam dah. Selesai, enggak dosa. Tapi kalau dinarkan, oh arus itu bentuknya ya putih, tapi kayak langit gitulah deh, ada biru-birunya. Sok tahu ini namanya. Awan gitu deh, ya kayak awan kinton. Pernah lihat awan kinton gak? Oh ini malah Dragon Ball jeninya, masya Allah. Ya kan? Gitu ya. Jadi jawablah sesuai dengan jawaban yang ada di hadis Nabi SAW. Selesai itu, Pak. Gak usah bertele-tele. Selesai. Kalaupun anak itu bertanya kemudian macam-macam dan macam-macam, kalau enggak tahu tetap jawab Allah alam, Nak, itu ada tarbiyah. Mungkin kita mengira, oh kalau misalnya saya enggak bisa menjawab ini itu, anak saya bakal ngeremehin saya. Kata siapa? Anak itu yang punya hati, anak itu adalah Allah. Ketika kita menjaga amanat ilmiah, Kalau kita enggak tahu, enggak bilang enggak tahu. Wala taqfu, kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan turuti hawa nafsu, jangan jawab kalau kamu enggak punya ilmunya. Itu malah pelajaran adab yang kemudian akan menular ke anak supaya anak tidak sok tahu. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, udah selesai. Kan itu lebih baik daripada kita enggak selamat. Mentang-mentang saya ustaz ditanya padahal saya enggak tahu. Cuman afwan, ana agak lupa padahal enggak tahu. Ini kan jaga gengsi doang. Atau jawab asal-asalan takut audiens pada ngira ana itu bahlul. Enggak. Jangan kira kayak gitu. Mungkin sebagian audiensnya kok ustaz ini enggak tahu sih. Tapi sebagian audiens yang Allah berikan hatinya rahmat akan ini ustaz ini bagus. Kalau dia enggak tahu dia bilang enggak tahu. Dan betapa banyak yang ustaz-ustaz yang enggak menjaga hal seperti ini karena gengsi. Karena gengsi aja ngejawab semua permasalahan padahal banyak yang salah jawabannya karena sok tahu dia. Itu tanggung jawab di akhirat nanti. Ya, baik, kita cukup sampai sini Bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khair atas kehadiran antum semua. Insyaallah kita akan bertemu di bulan depan pada pekan kedua di Jumat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.